Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ada pertanyaan, bagaimana memberi pengertian kepada anak kita ketika memaksa minta jajan dalam keadaan orang tua tidak memiliki uang? Apabila anak itu telah cukup usia untuk diberi pengertian, diberi pemahaman bahwasannya ketika ia memerlukan jajanan harus dengan alat tukar uang, maka berilah pengertian kepada anak tersebut dengan hikmah, dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, dan ketika kita memberikan pengertian bahwasannya orang tua sedang tidak memiliki uang atau tidak membawa uang, maka alihkan perhatian anak untuk tidak memikirkan apa yang ia inginkan, sebagaimana dulu dilakukan oleh salafun salih tatkala melatih anak-anak berpuasa, yaitu dengan membuatkan mainan. Ketika terasa anak-anak merasakan lapar, ingin berbuka, maka diberikan mainan. Di antara fungsi memberikan mainan adalah untuk mengalihkan perhatian yang tadinya ingin berbuka, kemudian tersibukkan dengan mainan tersebut. Ini di antara upaya untuk melatih anak agar ia tetap terus melanjutkan puasanya. Demikian juga ketika anak menginginkan sesuatu, maka kita jelaskan bahwasannya sesuatu yang ia inginkan tersebut tidak bisa untuk dipenuhi sekarang. Alihkanlah perhatian anak tersebut kepada hal-hal lain yang sekiranya bisa menggantikan apa yang ia inginkan, dan kemudian beralih perhatiannya kepada sesuatu yang kita berikan kepada anak tersebut. Itu di antara ciri-ciri, di antara cara-cara untuk mencoba memberikan, selain memberikan pengertian, juga melakukan tindakan-tindakan sehingga anak itu tidak hanya memfokuskan pada satu hal saja. Pertanyaan lain, bagaimana kiat agar semangat mencari ilmu? Yang pertama kali harus kita tanamkan yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu dan berupaya untuk senantiasa mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam mencari ilmu. Karena keikhlasan dan mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam adalah merupakan salah satu kunci sehingga pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada dirinya dengan keikhlasan dan ittiba' kepada Rasul, dengan amalan-amalan yang ia lakukan, maka mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Dan di antara bentuk pertolongan tersebut, senantiasa menumbuhkan keinginan, ghirah, semangat untuk talabul ilmi. Selain itu pula, agar tetap bersemangat di dalam talabul ilm, hendaknya tinggal di lingkungan di mana ilmu itu senantiasa dikaji, digali, diperbincangkan. Karena sesungguhnya bi'ah, lingkungan, sangat memberikan arti bagi seorang talib untuk kemudian bisa terus semangat. Lingkungan akan membentuk dirinya menjadi seorang yang mencintai ilmu. Lingkungan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan kemudian bisa membantu dirinya untuk tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sebagai manusia, bisa saja terkadang tumbuh kejenuhan, tumbuh kebosanan. Itu hal yang manusiawi. Tetapi ketika ia masih berada di lingkungan yang di situ ilmu itu senantiasa digali, diperbincangkan, disampaikan, maka kebosanan, kejenuhan itu sedikit demi sedikit akan terkikis seiring dengan waktu. Namun manakala seseorang itu berada jauh di luar wilayah yang di situ ilmu senantiasa dikaji dan digali, maka lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung terhadap talabul ilm, itu akan mengikis semangatnya dan kemudian akan menjadikan semangatnya itu ciut untuk kemudian ia tidak lagi mencintai ilmu. Wal'iyadu billah. Jadi penting memperhatikan lingkungan di mana ilmu itu senantiasa menjadi perhatian, menjadi menu utama keseharian di dalam kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, senantiasa mempelajari kisah para ulama, kisah para penuntut ilmu yang begitu bersemangat walaupun tetap di dalam kesulitan. Kisah para ulama yang memberikan contoh keteladanan dalam kesabaran menuntut ilmu, walaupun ilmu itu ia dapatkan hanya sedikit. Seperti misalnya membaca kisah sahabat mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia pergi dari Madinah menuju ke Mesir untuk menuntut ilmu, untuk mentakid apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda demikian dan demikian. Maka ia berangkat dari kota Madinah menuju Mesir untuk menjumpai seorang sahabat yang menurut berita sahabat ini mendengar langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Kita membayangkan perjalanan sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, perjalanan pada zaman yang dahulu kala, bukan perjalanan sebagaimana zaman kita sekarang. Dari Madinah bisa langsung naik pesawat ke Mesir hanya dalam 2-3 jam bisa sampai. Tetapi kita bayangkan bagaimana sahabat yang mulia ini mendatangi sahabat yang lain dari Madinah menuju Mesir dalam waktu yang tidak ada transportasi kecuali kuda ataupun unta. Tentu persiapannya, tentu tingkat kesulitannya, kepayahannya, dan berbagai macam kendala lebih terasa bila dibandingkan dengan keadaan kita sekarang. Namun walaupun demikian, karena begitu semangat, begitu memiliki sikap sabar di dalam menuntut ilmu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tetap berangkat menuju ke Mesir. Setelah ia berjumpa dengan sahabat yang ia maksud, maka ia tanyakan, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian? Sahabat ini pun mengiyakannya. Dan kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu merasa sudah cukup. Apa yang menjadi tujuannya? Ia telah mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ia telah mendapatkan ilmu walaupun hanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya satu hadis. Abu Ayyub Al-Ansari harus menempuh sekian ratus kilometer perjalanan siang malam untuk kemudian mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, manakala kita membaca kisah-kisah yang demikian, betapa sabarnya orang-orang salafun saleh menuntut ilmu, betapa sabarnya, betapa penuh semangatnya, maka yang demikian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan inspirasi kepada kita, akan mendorong kita untuk bisa menirunya. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, juga kita harus menyadari bahwasannya ilmu itu harus ditempuh dengan kesabaran. Menuntut ilmu harus bitadrij, secara bertahap. Jangan kemudian isti'jal, ingin segera meraup ilmu langsung secara instan. Tidak demikian. Apa yang telah ditempuh oleh para ulama di dalam menuntut ilmu. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah menuntut ilmu 20 tahun, kemudian ditambah 30 tahun beliau mempelajari adab. 50 tahun Abdullah ibn Mubarak menuntut ilmu, 20 tahun menuntut ilmu dan 30 tahun menuntut adab. Bagaimana menjadikan seseorang itu beradab, memiliki adab. Ini menunjukkan, kisah-kisah para ulama yang demikian menunjukkan betapa mereka walaupun dalam waktu yang sekian lama tetap bersabar dan menuntut ilmu dengan cara yang setahap demi setahap, bitadrij, tidak kemudian ingin langsung mengambil ilmu yang paling atas sementara dasar dari keilmuan itu belum ia pelajari. Dan diantaranya lagi, agar tetap semangat mencari ilmu, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya keadaan hati manusia ada pada dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan, mohon kemudahan, mohon agar senantiasa diberi kekuatan, dan lain-lainnya, yang semuanya itu tetap kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Itu diantara kiat agar semangat mencari ilmu. Dan tentu saja banyak kiat-kiat yang lain yang kita bisa mengambil pelajaran dari para ulama terkait masalah yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan lain, Tolong jelaskan tentang Pondok Al-Madinah Solo. Apa boleh menyekolahkan anak kita di sana? Di dalam Al-Madinah, di dalam Yayasan Al-Madinah, ada yang namanya pondok dan ada namanya sekolah. Jadi pertanyaan ini harus diluruskan. Pertanyaan pertama tentang Pondok Al-Madinah. Di sana ada Pondok Tahfidzul Quran, ada Pondok Tingkatan Mu'alimin, ya. Ada pondoknya. Kemudian ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Kalau ditanyakan apakah boleh menyekolahkan anak kita di sana, saya katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah adalah lembaga pendidikan yang tidak layak untuk didiami oleh salafiyin, artinya dijadikan tempat belajar di sana. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan yang menjadikan kita ataupun para asatidah untuk tidak merekomendasikan untuk menyekolahkan anak di sana. Di antaranya yang kita temukan, bentuk-bentuk yang menyelisihi syariat. Sekolah Al-Madinah, terkhusus SD, tingkatan SD, pernah menyelenggarakan tryout bersama dengan salah satu lembaga bimbingan belajar yang dikelola oleh Hizbiyun. Tryout yang dimaksud yaitu latihan menyelesaikan soal-soal ujian negara. Penyelenggaranya adalah bimbel yang dikelola oleh anak-anak dari kalangan Ikhwani. Tanggal sekian tryout dilaksanakan di SMP Al-Firdaus. Tanggal sekian dilaksanakan di SMP Muhammadiyah. Padahal kita tahu katanya sekolah ini bervisi ingin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafus saleh, yaitu bervisi sesuai dengan manhaj salaf. Tetapi apa yang terjadi justru jauh panggang dari api. Kenyataan yang ada justru banyak menyelisihinya. Sampai-sampai mereka pernah terjatuh kepada perbuatan yang na'udzubillah, kita berlindung meminjam uang ke bank dengan transaksi yang ribawi. Walaupun katanya taubat. Kemudian juga banyak hal. Ketika akreditasi, akreditasi itu harus ada syarat-syarat tertentu, item-item tertentu harus dipenuhi. Di antaranya sekolah itu harus memiliki tenaga pengajar, begini, begini, begini, ada kriterianya. Sekolah tersebut harus memiliki ruang belajar, kemudian harus memiliki UKS, ruangan UKS, unit kesehatan sekolah. Dalam rangka akreditasi, gudang disulap untuk menjadi ruang UKS. Ketika tim akreditasi, tim penilai ini datang ke sana, setelah itu jadi gudang lagi. Ini kan namanya akal-akalan. Kemudian ada seorang yang juga tadinya di bagian TU bercerita kepada saya. Saya masuk, dia hafal masuknya. Bulan sekian, tahun sekian. Kemudian karena untuk akreditasi dirubah. Bulan sekian, tahun sekian. Jadi ada manipulasi data. Ada manipulasi data di sana. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang pendidik, penyelenggara pendidikan. Apalagi dengan membawa bendera salaf. Bagaimana mungkin pendidikan yang demikian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau cara-cara yang digunakan, cara-cara orang yang seperti cara-cara orang yang tidak pernah belajar agama. Di mana kejujuran? Nilai kejujuran di mana? Kita mengajarkan kejujuran kepada anak, sementara pendidiknya sendiri tidak jujur. Apakah pendidikan demikian yang kita selenggarakan? Tentu kita tidak menginginkan lembaga pendidikan yang seperti ini. Itu diantaranya, sehingga tidak patut dan tidak layak anak salafiyin disekolahkan di sana. Jadi bukan hanya materi pelajarannya saja yang dikritisi, tapi kredibilitas seorang pendidik itu pun harus dinilai, menjadi perhatian kita. Pertanyaan berikutnya, mohon arahannya kepada anak yang kecanduan bermain game online dan menonton TV. Musnahkan alat game online tersebut dan musnahkan televisi tersebut. Nanti anak lari ke tempat penyewaan game online, PlayStation, ya diawasi anaknya. Diberi pengertian anaknya. Ya, terus ya, diperketat jam mainnya. Ya, dan mainnya senantiasa dipantau. Ya. Ya, tapi itu menyulitkan kita sebagai orang tua. Ya memang resiko orang tua. Ya, resiko orang tua seperti itu. Ya, bila perlu cuti dulu satu minggu, ngawasi anaknya dulu. Wah, pekerjaan terbengkalai. Ya sudah, mau menyelamatkan anak atau mau menyelamatkan pekerjaan? Ya. Kalau untuk bertamasya mau cuti, cutinya diambil. Kalau untuk menyelamatkan anak, ya, masa tidak mau kemudian untuk cuti? Ya. Itu diantaranya, ekstrimnya seperti itu. Tapi tentunya, kalau kita ingin perlahan-lahan, insya Allah anak salafiyin itu baik-baik. Apalagi kalau kita mengetahui pengaruh game online itu baru. Berikan segera pengarahan-pengarahan. Buat alternatif mainan untuk dia, yang mainan tersebut tidak melanggar syariat. Maka yang demikian ini mudah-mudahan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepuasan kepada anak untuk bermain. Apa hukum merapatkan saf ketika sholat? Bagaimana jika orang yang ada di sebelahnya tidak mau merapatkan kakinya? Yang jelas kita sudah berusaha untuk merapatkan saf. Ya. Kalau orang yang di sebelahnya kemudian tidak mau, Fattaqullah mastata'tum. Masa kita kejar-kejar terus? Ya. Kakinya kita rapatkan, dia minggir. Rapatkan lagi, minggir lagi. Masa terus kita di dalam salat kemudian ya, kaki kita terus mengejar kakinya. Fattaqullah mastata'tum. Bagaimana menyikapi fenomena medsos di kalangan anak remaja salafiyin? Jazakumullah khairan wa antum fajazakumullahu khairan. Fenomena medsos ini adalah sebuah alat teknologi yang manakala kita mampu mengendalikan teknologi itu akan memberikan manfaat yang besar. Tapi manakala kita yang dikendalikan oleh teknologi itu akan menjadi malapetaka bagi manusia yang membawanya. Oleh karena itu, untuk anak remaja diupayakan untuk tidak membawa perangkat-perangkat yang demikian. Kenapa? Alasan yang pertama, kepribadian anak remaja masih labil. Masih labil. Dalam pengertian, tingkat kematangan ia untuk melakukan tindakan tertentu kadang tidak difikirkan akibat buruknya. Dia tidak berpikir tentang akibat buruknya. Yang ia pikirkan hanya senang sesaatnya itu. Maka dikatakan tingkat usia perkembangan remaja, pertumbuhan kepribadian remaja masih labil. Diusahakan jangan menggunakan atau jangan melepaskan alat itu pada remaja. Tanpa kontrol, tanpa pengawasan, tanpa kendali, sangat berbahaya. Remaja akan dengan sepuas hatinya bersenang-senang, kemudian akan mengambil, mengupload hal-hal yang itu tidak patut. Jadi perlu orang tua memberikan pengertian kepada remaja untuk menyibukkan kepada hal-hal yang lebih positif. Berikan acara-acara, kegiatan-kegiatan remaja yang bermanfaat, menuntut ilmu, dan menuntut ilmu bisa dengan cara yang beragam. Misalnya kita belajar sesekali di bawah pohon, kita belajar sesekali tidak di dalam ruangan, tapi tetap proses belajar mengajar kondusif, tidak menyalahi syariat. Adakan acara-acara sesekali waktu untuk kemudian refreshing, hal-hal yang menantang, naik kuda, naik motor trail dan yang sebagainya. Kalau di sini kan dekat Sentul, ada go-kart, ada apa gitu. Sesekali, sehingga anak-anak bisa mengekspresikan kemudaannya itu, jiwa mudanya bisa tersalurkan, dan kemudian setelah itu kembali lagi ke ma'had, ke pondok. Dan tentunya mendidik anak remaja harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kita sebagai orang tua sangat amat lemah, memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, baik dari sisi ilmu, keterbatasan usia, keterbatasan waktu, dan banyak lagi yang lainnya. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada anak-anak kita semua. Mungkin itu saja yang bisa ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik.